Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini Selasa, malam Rabu 17 Jumadal Ula 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Fahamkanlah kepada kami, ya Allah, agamamu, dan ajarkanlah kepada kami tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pasal yang kedua, yaitu dari mulai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul sampai kepada hijrah ke negeri Habasyah. Dan pembicaraan pada pasal yang kedua ini sudah sampai kepada pembahasan yang keenam, yaitu pembahasan tentang asalibul musyrikin fi muwajahatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap-sikap, pola-pola, gaya-gaya orang-orang musyrik dalam menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan di hadapan manusia. Dan pembahasan yang keenam ini, yang keenam sekarang ini, adalah sikap, gaya, pola orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terang-terangan tersebut. Pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan sikap yang pertama ataupun gaya pola pertama orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, yaitu dengan gaya mencela dan menghina, mengolok-olok, mencaci. Dan sudah kita sebutkan cerita-cerita yang begitu banyak. Sekarang kita ingin mengambil beberapa renungan ataupun pelajaran dari hinaan dan celaan, hinaan dan celaan serta olok-olokan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hinaan dan celaan adalah bahwa mencela, menghina, mengolok dengan lisan ini lebih memberikan rasa sakit dibandingkan mendapatkan gangguan-gangguan lainnya selain celaan dan hinaan. Seorang kalau dicela, seorang kalau dihina, seorang kalau diolok-olok, ini lebih menyakitkan dibandingkan dipukul. Betul tidak? Pernah ngerasakan? Ya, lebih sakit dibandingkan dipukul, lebih sakit bahkan dibandingkan mungkin disayat dengan pedang. Makanya ada pepatah Arab mengatakan kalmul lisan angka min kalmil sinan. Artinya luka akibat ucapan itu lebih dalam sakitnya dibandingkan luka akibat pedang. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ini contoh. Contoh bagaimana celaan lebih pedih rasanya dibandingkan pukulan atau sayatan. Lihat, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah istri beliau radhiyallahu anha wa ardhaha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yawmun kana ashadd 'alaika min yawmi Uhud? Wahai Rasulullah, pernahkah engkau merasakan perasaan sakit yang lebih engkau rasakan dibandingkan sakitmu pada peperangan Uhud? Kita tahu bahwa di peperangan Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Disebabkan beberapa sebab. Di antaranya yaitu Hamzah. Hamzah paman beliau dimutilasi oleh Hindun. Oleh Hindun binti Utbah kalau tidak salah. Kemudian yang membunuh adalah Wahsy radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau masuk Islam. Bahkan sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Wahsy yang sudah masuk Islam radhiyallahu anhu ardhahu, tetapi beliau tahu bahwa ini adalah pembunuh paman beliau, maka beliau mengatakan ilaika anni, jangan menghadapku agar tidak tertimbul rasa dendam kepada Wahsy tersebut radhiyallahu anhu ardhahu. Maka kemudian juga di peperangan Uhud banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Kemudian juga di peperangan Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam robek gigi gerahamnya. Kemudian luka pada wajahnya. Giginya copot dan semisalnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, hal ata 'alaika yawmun kana ashadd 'alaika min yawmi Uhud? Pernahkah engkau merasakan suatu hari yang lebih berat, yang lebih pedih yang engkau rasakan dibandingkan hari Uhud? Kenapa disebutkan hari Uhud? Karena tadi sebabnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan istrinya, laqitu min qaumika ma laqitu. Ada aku pernah mendapati hari yang lebih berat dibandingkan peperangan Uhud yang aku rasakan dari kaummu. Kaummu yaitu penduduk kota Mekah ataupun orang-orang yang sekitar dengannya. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal Aqabah. Yaitu ketika aku mendapati sesuatu yang paling berat yang aku dapati dari mereka pada hari Aqabah. Pada hari Aqabah yaitu hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menawarkan Islam, mengajak Islam kepada penduduk Taif. Id'uridat nafsi ala ibni abdi Yail ibn Abdi Kilal, falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku menawarkan diriku, yaitu mengajak untuk masuk Islam, kepada Ibnu Abdi Yail bin Abdi Kilal, maka dia tidak mau menerima dakwahku kepada yang aku dakwahkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun keluar. Karena ditolak, aku pun keluar dengan rasa kesal. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsa'alib. Maka aku tidak sadar kecuali pada saat itu aku berada di puncak gunung kecil. Di puncak gunung kecil. Maksudnya, ketika beliau di Taif, beliau mengajak penduduk Taif untuk masuk Islam, maka bukannya beliau mendapatkan penerimaan, akan tetapi malah beliau mendapatkan pencelaan, penghinaan, pengolok-olokan, bahkan dari pemuka-pemuka Taif. Maka aku pun pulang. Keluar, kata Rasulullah SAW, dalam keadaan mahmum, gelisah, resah. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsa'alib. Maka aku tidak sadar kecuali pada waktu itu aku berada di salah satu gunung kecil. Farafa'tu ra'si. Maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Ternyata ada awan yang telah menaungiku. Fanadhartu fiha fa idza fiha Jibril fanadani. Ternyata Jibril yang membawakan awan tersebut. Aku melihat ternyata Jibril. Lalu Jibril berkata kepadaku, wa qala inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar olok-olokan kaummu terhadapmu. Wa ma raddu alaik, dan apa saja yang mereka ucapkan kepadamu tatkala kamu dakwahi mereka. Wa qad ba'athallahu ilaika malakul jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadamu malaikat gunung, malaikat penjaga gunung, agar kamu memerintahkan malaikat tersebut dengan sekehendakmu untuk berbuat kepada kaummu yang tadi kurang ajar, yang tadi mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkara menarik di sini disebutkan bahwa qala ulama ja'ala sallallahu alaihi wasallam manahu minal adza mana lahu minal istihza au syamatatil a'da ashadda mimma laqahu yawm Uhud min qatli Hamzah fi 70 min ashabihi ma'amana lahu fi nafsi minal jirahah. Para ulama mengatakan pada hadis ini terdapat pelajaran bahwa apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa olok-olokan, berupa hinaan cacian dari musuh, itu lebih berat dibandingkan yang beliau dapati dari derita perang Uhud, yaitu dengan terbunuhnya paman beliau Hamzah di antara 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, dan juga apa yang beliau dapati dari luka-luka ketika peperangan Uhud. Lebih sakit ketika kejadian Aqabah, kejadian penduduk Taif yang menghina beliau, yang mencaci beliau. Wa ma dzak illa li anna nafsal karim tata'adza bil adza bil qaul wasab ashaddu mimma tata'adza bil ta'nu wad darb. Karena manusia yang mulia, manusia yang bersih, kadang dia mendapati rasa sakit disebabkan ucapan, disebabkan olok-olokan lebih berat dibandingkan rasa sakit disebabkan pukulan ataupun sayatan. Walihada 'afa sallallahu alaihi wasallam an kulli ma ta'arrada liqatlih wa ahdara dama kulli man ta'arrada li syatmih. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan setiap orang yang mau membunuh beliau, tetapi beliau menghalalkan darah siapa saja yang telah mencela beliau, mencaci beliau. Karena memang secara tabiat manusia bahwa mencaci, mencela, mencaci, mencela, mengolok-olok, menghina, menghardik, merendahkan dengan lisan itu lebih berat dibandingkan dipukul ataupun dibandingkan disayat dengan benda tajam. Karena begitulah manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil juga dari orang-orang yang dari sikap pencelaan, penghinaan, pencacian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang pendai harus sabar ketika mendakwahkan apa yang dia dakwahkan. Karena tidak mudah ketika seseorang disifati dengan tukang sihir. Tidak mudah ketika seseorang disifati dengan orang gila, pendusta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan dalam bersabar ketika mendapati gelar-gelar seperti itu. Ketika mendapati gelar-gelar seperti tersebut. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari penghinaan, pencacian dan pengolok-olokan ini adalah bahwasanya seseorang ketika dicaci dan dimaki, dihina oleh kaumnya, maka dia tidak boleh membalas dengan cacian dan hinaan. Karena bagi siapa yang membalas, maka tidak pantas pendakwah membalas cacian dan hinaan untuk diri sendiri, kecuali yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hak-hak Allah, menghinakan Allah, menghinakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana bahasa mudahnya, apabila terjadi perselisihan, maka dua kelompok pasti akan mengedepankan alasan-alasan kuat masing-masing. Alasan-alasan kuat masing-masing. Jika salah satu kelompok kalah, maka dia baik menyerah ataupun dia melanjutkan perdebatan, tetapi untuk hanya sekedar untuk memusuhi, bukan tujuannya untuk mendebat. Apabila terjadi terus perdebatan padahal sudah kalah salah satu kelompok, maka pada saat itu yang dilakukan antara hanya dua, menggunakan kekuatan fisik atau mencela. Dan ini yang terjadi pada seseorang. Apabila kalah dalam berdebat, maka orang yang baik akan menerima dakwah orang lain. Orang yang buruk, dia tidak. Dia akan terus dalam keburukannya. Dan dia akan menggunakan salah satu dari dua cara. Kekuatan atau apa? Pengolok-olokan. Kekuatan atau pencelaan. Dan ini yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy ketika tidak sanggup untuk melawan hujjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kadang-kadang menggunakan celaan, cacian, makian, hinaan terhadap Rasulullah. Kadang-kadang menggunakan kekuatan, pedang, pembunuhan, ancaman membunuh, ancaman pembunuhan terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, "Fa kana 'uduluhum ila as-sayf wa iraqati ad-dami dima wal istihza was-sukhriya bil mu'minin min akbar al-adillah 'ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang kafir Quraisy setelah tidak sanggup melawan hujjah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti kebenaran kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengalihkan untuk menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, yaitu dengan pedang, penumpahan darah, kemudian dengan mencela kaum beriman. Ini semua adalah dalil terbesar tentang benarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Pak. Orang-orang kafir Quraisy, karena ini kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bisa melawan hujjah, kebenaran, kekuatan hukum yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sanggup. Kalau sudah tidak sanggup, maka mereka akhirnya menggunakan salah satu dari dua cara. Apa tadi? Cacian, kemudian yang kedua kekuatan fisik, ya, menghinaan. Dan begitulah yang terjadi pada keadaan-keadaan di tengah kaum muslimin yang tidak sanggup untuk membantah kebenaran, maka pada saat itu dia menggunakan salah satu dari dua tadi, mencela, menghina, mencaci, berkata kotor tentang si fulan. Kemudian yang kedua, kalau tidak sanggup melakukan itu, maka pada saat itu adalah dengan apa? Dengan pedang, dengan kekuatan, dengan penetesan darah, dan semisalnya. Dan ini dilakukan oleh Fir'aun kepada Musa. Ketika Fir'aun sudah kalah, para tukang sihirnya malah beriman kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Lihat. Mereka kalau sudah kalah dengan hujjah, mereka melakukan salah satu dari dua tadi. Lihat, Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat, sebentar, "La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin." Kalau seandainya engkau menjadikan Tuhan atau sembahan selainku, kata Fir'aun, sungguh aku akan jadikan benar-benar kamu termasuk orang yang dipenjara. Lihat, menggunakan apa? Kekuatan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat surat 26 ayat 29. Jadi itu sudah mulai dahulu. Ahli kebenaran melawan ahli kebatilan. Ahli sunnah melawan ahli bid'ah. Ahlu tauhid melawan ahli syirik. Kalau ahlu yang sesat-sesat ini kalah hujjah, kalah apalagi dalil, maka mereka akan menggunakan apa? Olok-olok dan kekuatan. Lihat para ustadz-ustadz yang dilarang di beberapa daerah. Mereka tidak sanggup menahan jamaahnya yang sudah menerima sunnah, sudah kenal dengan agama yang benar. Maka akhirnya mereka melakukan salah satu dari dua hal, yaitu mencaci, yang kedua menggunakan kekuatan. Dibatalkan, dilarang, dicekal. Padahal subhanallah, ada pelajaran menarik. Ketika ada seorang ustaz dilarang datang ke Banjarmasin karena tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, maka ternyata ada sebagian dari kaum muslimin, dan itu banyak, bukan hanya terjadi di Banjarmasin saja, ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mencari, kenapa si ustaz fulan kok dilarang? Kayaknya satu Banjarmasin melarang, apa kesalahannya dia? Apakah dia PKI, komunis? Apakah dia orang Syiah, Rafidhah? Apakah dia Khawarij, pemberontak? Atau apa? Apakah dia iblis? Iya, syaitan, kawan-kawannya iblis. Ajaran apa yang diajarkan? Akhirnya dipelajari video-videonya. Ternyata tertarik. Ternyata masuk dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad. Dan itu kejadian nyata. Dan itu banyak. Makanya itu iklan gratis sebenarnya. Ya. Yang ingin kita ambil pelajaran di sini adalah apabila bertentangan antara pengikut kebenaran dengan pengikut kesesatan, maka kalau sudah kalah hujah, kalah dalil, kalah sandaran hukum, maka yang ada apa? Melakukan salah satu dari dua hal. Cacian, celaan, hinaan, makian, atau yang kedua, kekuatan, pedang, kekerasan, kemungkaran, kriminal, dan semisalnya. Ini dimulai dari semenjak dahulu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian pencelaan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu kiat untuk membungkam orang-orang pengikut kesesatan, yaitu dengan minta didatangkan dalil. Minta didatangkan dalil. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau klaim Anda benar. Jangan main kekerasan, tapi mana buktinya? Bicarakan secara ilmiah. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul ketika mendapatkan celaan, cacian, makian, hinaan ataupun kekerasan. Lihat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. 111. Bukan 112. 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian benar. Tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian benar. Ini pelajarannya adalah apabila terjadi pertentangan antara ahlul haq dengan ahlul batil, maka ahlul haq adalah meminta kebenaran. Meminta bukti kebenaran, meminta dalil. Lihat lagi di dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat ke-24. Amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Maka katakanlah, hatu burhanakum. Berikan bukti kebenaran kalian. Bukti nyata kebenaran kalian. Burhan itu adalah bukti nyata. Di dalam ayat yang lain lagi, yaitu surah Al-Qasas ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na min kulli ummatin shahidan, faqulna hatu burhanakum, fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun." Artinya, dan kami lepaskan dari setiap umat seorang saksi. Jadi nanti ada saksi dari para nabi menyaksikan atas umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disaksii baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kita katakan, qul hatu burhanakum. Buktikan kebenaran atau keterangan yang jelas dari kalian. Fa'alimu annal haqqa lillah. Maka akhirnya mereka mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah, dan sesatlah mereka dari apa yang telah mereka dustakan. Kalau seandainya para nabi alaihi wassalatu wassalam dakwahnya seperti itu, maka semestinya kita juga mengerjakan seperti itu tatkala berdakwah. Hatu burhanakum. Sebutkan mana dalilnya. Sebutkan mana ayatnya, sebutkan mana hadisnya. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ancaman siksa di dunia sebelum akhirat bagi yang menentang dakwah Rasul. Ancaman siksa di dunia sebelum akhirat bagi yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau ikut ke dalam perahu. Maka mereka mengatakan kepada Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kata pengikut-pengikut yang membelot dari jalannya Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengucapkan, wahai Nuh, kalau seandainya kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang dirajam. Orang-orang yang dirajam. Dan ketika mereka mengatakan dirajam tersebut, tidak ada dalil. Tidak ada bukti. Tidak ada burhan. Bukti nyata yang keras terhadap kejadian tersebut. Kemudian pada aku lihat lagi cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Ibrahim alaihissalam, Azar, berkata kepada Ibrahim, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Azar berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sembahan-sembahanku? Kalau seandainya engkau tidak berhenti dari membencinya, maka sungguh aku akan rajam dia. Dan boikotlah aku setelah ini." Ini menunjukkan mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam dengan rajam. Sedangkan kaum Nabi Nuh mengancam Nabi Nuh alaihissalam. Maka sebenarnya tidak ada alasan, bukti nyata. Tetapi sebenarnya adalah kekuatan untuk meruntuhkan pendapat para musuh. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika pengikut kebenaran melawan pengikut kebatilan, maka pada saat itu kita bisa menggunakan sebagaimana dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa yang dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam? Yaitu bersabar ketika mereka mendapatkan keadaan sulit, gangguan, ujian tatkala berdakwah. Sebagaimana cerita-cerita yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya para nabi, kalau mereka sudah melawan orang-orang yang musuh yang kalah, maka musuh yang kalah ini dia menggunakan apa tadi? Celaan dan kekerasan. Sama seperti bapaknya Ibrahim, "La illam tantahi la arjumannak." Kalau kamu tidak berhenti dengan dakwahmu, aku akan cambuki engkau. Kekerasan. Begitu juga Nabi Syuaib, kaumnya mengatakan, "Walau la rahtuka la rajamnak." Kalau seandainya kamu tidak ada mempunyai anak-anakmu, maka sungguh kami akan rajam engkau. Begitulah musuh-musuh Allah dari mulai semenjak dahulu, mereka kalau sudah kalah hujjah, mereka kriminal ataupun mencaci-caci. Di zaman sekarang apalagi mudah sekali mencaci-caci. Bikin meme, tahu meme, Pak? Ya, foto ditulis-tulisi. Foto diedit sana semari kemudian ditulis-tulisi untuk menjelekkan seseorang. Ini termasuk haram jika dilakukan kepada seorang muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim saudara kepada muslim yang lain, tidak menzaliminya, tidak menghinanya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kebiasaan para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka mendakwahkan Islam senantiasa mendapati kaum-kaum yang mendustakan ajaran mereka. Senantiasa mendapati kaum-kaum yang mendustakan ajaran mereka dan menghina ajaran mereka. Saya ulangi, kebiasaan para nabi alaihi salatu wasalam ketika berdakwah, maka mereka akan mendapati apa tadi? Kaum-kaumnya yang menentangnya, yang mendustakan dakwahnya. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 7. "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." dan tidaklah datang seorang nabi pun yang mendatangi mereka kecuali mereka mengolok-olok. Ya, kecuali mereka mengolok-olok. Begitu juga di dalam surat dalam surat Yasin ayat 30. Ya hasratan 'alal 'ibad. Habis itu ya hasratan 'alal 'ibad. Habis itu ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bagian orang mengatakan kalau tidak hafal Yasin bukan ahlu sunnah. Kalau enggak Yasinan bukan ahlu sunnah. Maka ya hasratan 'alal 'ibad, alangkah celakanya para hamba. Ma ya'tihim min rasul, tidaklah datang kepada mereka dari seorang rasul, illa kanu bihi yastahzi'un. Maka melainkan mereka mengolok-olok rasul tersebut. Maka begitulah selalu musuh-musuh rasul. Mereka senantiasa jika kalah di dalam dalil, maka menggunakan kekuatan dan menggunakan celaan, cacian, kemudian olokan dan semisalnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa Al-Quran mengajari kita bagaimana melawan orang yang mengolok-olok kita. Al-Quran mengajari bagaimana melawan orang-orang yang sedang mencaci, mencela, menghina, mengolok-olok, dan semisalnya. Terutama para pendakwah, ya, terutama para pendakwah ataupun orang-orang yang mengajarkan agama yang benar. Maka metode Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran memberikan kabar bahwa setiap nabi mendapati hal seperti itu. Setiap nabi mendapati celaan, cacian, hinaan seperti itu. Ini membuat orang teguh, kokoh, walaupun dihina, walaupun dicaci. Karena setiap nabi seperti itu. Dan cukup nabi-nabi dan rasul-rasul dijadikan sebagai suri tauladan. Lihat lagi, lihat ayat yang menunjukkan akan hal itu. Itu surah Az-Zukhruf ayat 6-7. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan berapa banyak yang kami jadikan rasul dari para nabi di generasi pertama, dan tidaklah datang kepada kaumnya seorang nabi kecuali kaumnya akan mencelaknya. Ini yang disebutkan oleh Al-Quran bagi para pendakwah sebagai nasihat, bahwa orang yang berdakwah pasti akan mendapatkan celaan, cacian, dan cukup nabi Nabi dan Rasul-Rasul dijadikan sebagai apa? Suri tauladan dalam hal ini. Mereka pun yang ajarannya benar pastinya. Kemudian dijaga dari kesalahan pastinya. Tetap saja mereka diolok-olok oleh nabi oleh musuh-musuh mereka. Maka kita mempunyai suri tauladan kepada mereka. Nabi saja begini, kita belum ada apa-apanya. Ya, ini. Yang kedua, para ikhwah, Al-Quran memerintahkan tatkala terdapat orang-orang yang mencela untuk bersabar, lebih memperbanyak sabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Lebih memperbanyak sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 17. Wasbir 'ala ma yaqulun wa dzkur 'abdana Daud. Ayat ini membicarakan tentang Nabi Daud alaihissalam. yang sabar terhadap kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Shad ayat 17, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan ingatlah hamba kami yang bernama Daud, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang diutus oleh Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar. Al-Qur'an memerintahkan kita apabila ada yang mencela, mencaci, mengolok-olok, maka bersabar. Lihat lagi ayat surat Qaf ayat 39 yang termasuk daripada sabar. Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Dan ucapkanlah subhanallah, pujian, memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Jadi Al-Qur'an mempunyai metode tersendiri ketika menghadapi orang-orang yang mengolok-olok, mencaci-caci, adalah sabar. Ya, adalah sabar. Yang ketiga, apabila ada orang yang menolak ajaran yang hak, yang benar, maka sikapnya adalah minta tolong kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Lihat surat Thaha ayat 130. Fasbir, bersabarlah. Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Rabbmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Dan dari pertengahan malam, maka ucapkanlah subhanallah. Dan juga di pertengahan siang, ucapkanlah juga subhanallah, la'allaka tardha, semoga engkau rela. Maksudnya dengan keadaan seperti itu, yaitu dicela-cela, dihina-hina. Kemudian dalil yang lain, yaitu surat Qaf ayat 39 sampai 40. Fasbir 'ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Jadi intinya, ketika ada orang mencela, mencaci, ketika kita memperjuangkan kebenaran, maka perbanyaklah sholat, perbanyaklah doa. Karena lihat hadis ayat-ayat tadi, sabbih, sabbih di sini adalah sholat. Sholat sebelum terbenam matahari, dan sholat sebelum terbit matahari. Yang keempat, sikap Al-Quran terhadap orang-orang yang menghina agama, mencela, mencaci. Tidak melawan celaan dengan celaan, cacian dengan cacian. Karena sebenarnya orang yang mencaci itu adalah orang yang bangkrut. Orang yang mencaci sebenarnya dia lebih rendah derajatnya dibandingkan yang dicaci. Maka jangan sampai kita turun dari orang yang berkompeten di pada itu, kemudian turun ikut-ikutan mencaci. Sama-sama mencaci, perang-perangan caci. Ini tidak benar. Lihat dalam surat Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, tegakkanlah atas apa yang diperintahkan untukmu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jangan diladeni. Ini sikap ataupun metode Al-Quran yang keempat. Bagaimana menghadapi orang-orang yang mencela agama, mencaci, menghina, mengolok-olok. Maka kita katakan, yaitu bahwa mereka ini tidak boleh diikuti. Cacian tidak boleh dibalas dengan cacian. Hinaan tidak boleh dibalas dengan hinaan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bukan yang paling akhir, masih ada yang lain. Insyaallah pada masalahnya sebentar. Selasa depan itu saya harus safar. Jadi safar sepekan. Jadi bisa dimulai lagi baru setelah pekannya di akhir-akhir banget Februari. Itu tanggal 28. Ya. Bisa dimulai lagi dari Senin. Jadi pekan depan kita libur untuk kajian saya dari Senin sampai Rabu. Makanya ini kita harus selesaikan. Yang kelima, yang terakhir, bahwa Al-Quran memberikan pelajaran bagi siapa yang dihina, dicaci, dicela. Caranya adalah dia harus merasakan bahwa bukan hanya dia yang dicaci, dihina, dicela tatkala berdakwah. Bukan hanya dia yang dihina, dicaci, dan dicela. Tetapi ya, yang dihina, dicaci, dan dicela adalah yaitu para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang mendakwahkan Islam dengan benar. Kemudian juga tatkala dihina, dicaci, dan dicela, jangan lupa ada Allah yang menolong. Ada Allah yang menolong. Seperti kejadian yaitu seorang munafik yang mengatakan, "Ma ra'aina qurra'ina arghaba butunan wa akdzaba al-sunan wa ajbana 'inda al-liqa." Kata seorang munafik ini, kami tidak pernah melihat ahli baca Quran kita, yaitu para sahabat Nabi, yang paling suka makan, banyak dusta, dan sangat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka ini menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah, lihat Al-Qur'an menceritakan sebelum datang sahabat yang mendengar tadi dari orang munafik tadi ingin bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan orang munafik tadi, maka sudah turun ayat. Artinya apa? Agama ini milik Allah. Siapa yang memperjuangkannya, maka dia tidak sendirian. Pasti ada siapa? Allah. Pasti ada Allah yang menolongnya. Sama seperti tadi. Ada seorang sahabat mendengar orang munafik mengatakan, kami tidak pernah melihat sahabat-sahabat Nabi yang paling suka makan, paling banyak dustanya, dan sangat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Sahabat Nabi yang mendengar perkataan tersebut dari orang munafik ingin melapor kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum dilapor sudah datang wahyu bahwa ada yang menghina. Makanya orang tersebut yang munafik tadi ketika tahu diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memegang tali kekang ontak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai air liur dari unta Rasulullah SAW mengenai tubuhnya demi bisa meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "Qul," kata Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, "Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, kalian dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Artinya gini, Al-Quran memberitahukan kepada kita agar kita bisa bersabar menghadapi orang mencaci, mencela, menghina, yaitu meyakini bahwasanya ketika kita dicaci, kita tidak apa? Sendirian. Tetapi ada siapa? Ada Allah yang menolong. Ya, ada Allah yang menolong. Lihat ayat yang begitu tegas, Allah yang menolong, surah At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal muttawi'ina minal mu'minin. Orang-orang yang menghina, mencaci orang-orang yang taat dari orang-orang yang beriman. Fis sadaqat, dalam perihal sadaqat. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak mendapati kecuali usaha mereka. Fayaskharuna minhum. Maka orang-orang ini mencela orang-orang yang beriman. Sakhirallahu minhum. Allah membalas celaan mereka. Jadi orang yang beriman, yang dicaci maki, yang dicela dihina, maka jangan takut. Bersama dia siapa? Allah. Walahum adzabun alim. Maka bagi mereka siksa yang pedih. Ini para ikhwan beberapa pelajaran. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sikap-sikap orang-orang musyrik yang kasar terhadap dakwah terang-terangan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara menghina, mencaci, mengolok-olok. Maka kita ambil beberapa pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, entah akan datangnya kapan ya, pekan, dua pekan lagi, maka kita akan membahas gaya pola orang-orang musyrik yang kedua menghadapi dakwah terang-terangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kekuatan, dengan kekuatan. Orang-orang kafir Quraisy mulai dengan memakai kekuatan. Dan tadi pelajaran sangat menarik bahwa orang kalau sudah kalah hujah, kalah dalil, maka pasti dia akan melakukan dua hal. Yang pertama apa? Mencaci, menghina, mencela, merendahkan. Yang kedua apa? Dengan kekerasan, dengan kekuatan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada masih 10 menit. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah. Baik tentang kitab Riyadhus Salihin ataupun kitab yang lainnya. Untuk kitab Riyadhus Salihin ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau saya perhatikan ya, Kitabus Salam beberapa bab lagi, ada sekitar dua bab, beberapa hadis. Coba hitung dari hadis berapa. Ya, ada tiga bab. Di hadis 874 sampai kepada hadis 893. Itu berapa hadis berarti? 7493. 7493. Sembilan belas hadis. Nah, setelah 19 hadis nanti ada kitab baru, bukan kitab salam lagi, kitab baru, yaitu Kitabul Janaiz. Nanti terserah kawan-kawan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, apakah Riyadhus Salihinnya dilanjutkan ataukah kita fokus kepada sejarah. Ya, sejarah. Karena kemarin itu ada yang minta sejarah, yang minta malah enggak pernah hadir. Ya, sejarah. Karena kita kekurangan sejarah, belajar sejarah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengenalkan kedua orang tua saya tentang sunnah, tapi malah ibu saya mengucap bahwa ilmu yang kamu dapat sesat dan disuruh ikut aliran yang gencar melaksanakan bid'ah, bahkan dianggap durhaka. Apa yang harus saya perbuat? Sama. Apa yang harus diperbuat tadi? Sabar. Ya. Kemudian yang kedua apa? Bahwa itu sudah terjadi pada siapa? Rasulullah. Kedua. Yang ketiga apa? Nah, banyak ibadah. Yang keempat apa? Hah? Barusan di hah? Tidak sendiri, yang kelima. Yang keempat apa tadi? Tidak membalas cacian dengan cacian. Yang kelima, minta tolong sama Allah. Kita tidak sendirian. ya. Begitu ketika kita berdakwah. Dan khusus untuk orang tua, jangan dilawan. Jangan dilawan dalam artian jangan mengangkat suara, jangan bertengkar, ya. Bahkan mendakwahinya dengan cara mengambil perasaan beliau. Misalkan kita ingin mengeluarkan orang tua kita dari kesyirikan, maka kita nasihati pelan-pelan, ya, bahwa perbuatan kesyirikan adalah menyebabkan kekal dalam neraka. Kita ambil perasaannya. Saya tidak ingin tidak bertemu dengan abah dan mama di surga kelak. Ya. Maka ini mengambil perasaan. Cuma saya berpesan sebelum itu, ketika kita berdakwah kepada keluarga, dakwahkan kalimat tauhid. Ini adalah senjata paling jitu. Karena permasalahan-permasalahan yang ada adalah ketika seseorang tidak faham dengan sebenar-benar pemahaman kalimat tauhid. Tentang asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan ini dituntut agar kita belajar benar-benar kalimat tauhid. Dua kalimat syahadat tersebut. Ajari orang tua dengan baik dan benar. Misalkan yang pertama yang kita fokuskan adalah makna dua kalimat syahadat. Maknanya apa? Artinya mungkin sudah paham. Maknanya apa? Kemudian konsekuensinya apa? Baru setelah itu mereka akan tahu apa kebalikan dari asyhadu an la ilaha illallah. Apa konsekuensi-konsekuensinya? Tanpa Anda jelaskan. Ada sebagian kawan-kawan kadang-kadang, atau sebagian orang yang sudah mengkaji sunnah, maka dia datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Kemudian asal main ponis. Ya, kalian semua musyrik. Ini perbuatan bid'ah. Maka ini tidak benar. Karena tidak benar bukan dari sisi statementnya, akan tetapi tidak benar dari caranya. Kenalkan dulu makna dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian mengajari orang tua tidak seperti mengajari kawan, murid. Mereka lebih tua. Mereka yang dulu melahirkan kita. Mereka yang dulu menjadikan pangkuan mereka sebagai tempat tidur kita. Mereka yang dulu menyuapi kita. Mereka yang dulu membasuh najis yang ada pada tubuh kita. Dan semisalnya. Bagaimanapun orang tua mempunyai perasaan lebih tinggi dibandingkan anaknya. Maka ketika mengajari anaknya, mengajari orang tuanya, jangan sampai merendahkan orang tuanya. Diajak berpikir. Dengan cara bertanya, misalkan, tadi ulun dapat di pengajian, bahwa makna asyhadu an la ilaha illallah disebutkan bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi. Padahal yang ulun kenal selama ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira bujurkah maka itu? Beliau kemudian tidak paham, kan? Bahkan mungkin yang hadir sekarang saja tidak paham. Ya. Maka setelah itu kita jelaskan. Jelaskan baik-baik, pelan-pelan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, jangan lupa berdoa. Hidayah milih Allah. Maka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar dimudahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah s.a.w. meminta agar Rasulullah s.a.w. berdoa agar ibu beliau masuk Islam. Maka Rasulullah s.a.w. berdoa, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qulubu bani Adam baina asbu'ain min asabi'ir Rahman, yuqallibuha kaifa yasha." Faqalbin wahid. Anak hati anak-anak seluruh manusia, hati-hati mereka itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bolak-balikkan sekehendaknya. Allah akan bolak-balikkan sekehendaknya. Maka ketika hati sudah diberikan petunjuk, yang mendakwahi sebentar saja sudah masuk. Maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjelaskan yang benar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku dan lepaskan ikatan-ikatan pada lisanku. Ini doa yang sangat bagus. Yang pertama, lapangkan dadaku agar kita mempunyai ilmu sebelum berdakwah. Yang kedua, mudahkan urusanku. Urusan berdakwah dimudahkan. Yang ketiga, yaitu dan lepaskan ikatan-ikatan pada lisanku. Dipermudah seseorang menjelaskannya. Maka begitulah mendakwahi orang tua, harus dipenuhi dengan usaha yang baik dan juga doa. Wallahu a'lam. Apa derajat hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka setan berkata tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Ya, hadis sahih. Jadi ini termasuk daripada adab masuk rumah. Mengucapkan salam, kemudian juga mengucapkan bismillah. Bismillahi kharajna wa bismillahi walajna. Dalam beberapa hadis. Apabila ada orang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, la mibita lakum. Enggak ada tempat nginap di sini. Cari lain. Enggak ada tempat nginap. Subhanallah. Apabila dia makan dan mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawannya, la asya'a lakum. Tidak ada tempat makan malam. Loh Ustaz, bukankah itu tidak, setannya sudah enggak masuk. Kemudian kok mengatakan tidak ada makan malam. Berarti kan kemungkinan bisa masuk kalau tidak mengucapkan bismillah. Maka bagaimana memahaminya? Maka setan bisa dari luar, bisa dari dalam. Sudah di dalam dia. Sudah di dalam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di antara yang sudah di dalam, istri-istri yang tidak sholat. Ini setan-setan jenis manusia. Ya, istri-istri yang bermaksiat. Ini setan-setan jenis manusia. Atau suami-suami yang bermaksiat. Wallahu a'lam. Nah. Sebentar. Ya, sahih hadis riwayat Imam Muslim yang saya katakan tadi. Dan ini termasuk amalan luar biasa. Masuk, ketika kita masuk mengucapkan bismillah. Kemudian salam, assalamualaikum. Ketika kita keluar juga mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita makan mengucapkan bismillah. Dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.